Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kitab tauhid, masuk pada bab yang berikutnya, babu minasyirki an-nadhru li ghairillah. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, bab penjelasan bahwasannya termasuk kesyirikan perbuatan bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kesyirikan orang yang mempersembahkan nazarnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bab ini akan menjelaskan kepada kita insyaallah taala bahwasannya apabila seorang bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah melakukan satu bentuk dari perbuatan syirik. Dia telah melakukan satu bentuk dari perbuatan syirik. Sebab nazar itu ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun arti nazar itu sendiri secara bahasa maknanya adalah al-ijab atau al-ilzam wal-ahad. Yani seorang yang membuat satu bentuk kewajiban. Ya. Seorang yang membuat satu kewajiban. Ya. Adapun secara syar'i, yang dimaksud dengan nazar adalah an yujiba syakhsun ala nafsihi lam yakun wajiban alaihi syar'an ta'ziman limanzurilah. Ya. Seorang yang mewajibkan atas dirinya sendiri sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Ya. Sebenarnya tidak wajib secara syariat dalam rangka mengagungkan zat yang dia bernazar kepadanya. Dalam rangka mengagungkan zat yang dia bernazar kepadanya. Baik. Jadi nazar adalah seorang yang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang sebenarnya tidak diwajibkan secara syar'i. Demi mengagungkan zat yang dia bernazar kepadanya. Jadi kalau seorang bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau dia bernazar kepada selain Allah, itu menunjukkan dia mengagungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Iya. Dan ulama kita menjelaskan nazar itu ada tiga bentuknya. Bentuk yang pertama, nazar untuk Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan satu perbuatan ketaatan kepadanya. Ya. Bernazar untuk melakukan satu ketaatan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka nazar yang seperti ini tidak diragukan lagi wajib bagi seseorang untuk menunaikannya. Wajib bagi seseorang untuk menunaikan nazarnya tersebut, ya. Seperti seorang mengatakan wajib atasku bagi Allah Subhanahu wa taala untuk aku berpuasa selama 3 hari lamanya, ya. Selama 3 hari lamanya. Atau yang sering terjadi di masyarakat, misalkan kalau saya sembuh dari penyakitku, maka aku akan bersedekah misalnya, ya. Atau kalau aku lulus, ya, atau aku selamat dari sebuah peristiwa atau sebuah perjalanan, maka aku akan melakukan ketaatan ini dan itu. Ya. Ini tidak diragukan lagi adalah hal yang wajib untuk ditunaikan. adalah hal yang wajib untuk ditunaikan. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat hukum asalnya dari nazar ini. Iya. Kalau dia sudah bernazar, maka wajib baginya untuk menunaikannya. Ya. Tetapi hukum asalnya ketika dia bernazar itu atau sebelum dia bernazar, ulama berbeda pendapat. Ya. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan makruh, bahkan sebagian lain mengharamkan. Iya. Dan pendapat yang benar insyaallah taala minimalnya dia makruh. Bernazar itu minimalnya makruh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innama yustakhraju minal bakhil, ya. Tidaklah nazar itu atau ibadah yang dihasilkan dari sebuah nazar kecuali dikeluarkan oleh seorang yang bakhil, ya, seorang yang pelit sebenarnya, ya. Karena tidaklah dia melakukan suatu ibadah hanya karena ada sesuatu yang diinginkan, ya, dari ibadah tersebut. Atau seakan-akan dia kurang kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dia meyakini bahwasanya Allah tidak akan menunaikan hajatnya atau mengabulkan hajatnya kecuali dengan adanya satu imbalan, ya. Seakan-akan seperti itu. Kecuali dengan adanya satu imbalan, maka ini termasuk bentuk persangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum asalnya minimal makruh. Ya. Hanya saja ketika seorang telah bernazar, maka jadilah, ya, nazar itu atau ketaatan yang dia nazarkan itu wajib atasnya untuk dia penuhi. Baik, ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, seorang bernazar karena Allah untuk melakukan satu perbuatan maksiat. Ya. Seorang yang bernazar karena Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan satu perbuatan maksiat, ya. Misalkan seorang mengatakan saya bernazar karena Allah, andaikan saya sembuh dari satu penyakit ataukah saya selamat dari ujian ini, maka saya akan minum khamar, ya. Saya akan berpesta pora dengan khamar bersama teman-teman, ya. Maka nazar yang seperti ini, ya, adalah maksiat, tidak boleh untuk dikerjakan, ya, tidak boleh untuk dikerjakan, ya. Dan para ulama, ya, sebagian para ulama mewajibkan untuk membayar kafarah, ya, yaitu seperti kafarah orang yang bersumpah dan tidak bisa memenuhi sumpahnya. Kemudian yang ketiga, nadhrun li ghairillah, ya, bentuk nazar yang ketiga adalah orang yang bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bentuk yang ketiga ini tidak diragukan lagi adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan nazarnya tidak sah. Ya, sehingga tidak ada kewajiban kafarah atasnya. Yang ada hanyalah kewajiban bertobat dan kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti seorang mengucapkan saya bernazar demi wali fulan, ya. Saya bernazar demi nabi fulan atau demi syaitan, jin, ya, malaikat, ya, pohon-pohon besar, batu-batu besar, penghuni kuburan tertentu, maka hal ini termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nazar itu adalah ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mempersembahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara ringkas bentuk-bentuk nazar yang disebutkan oleh para ulama. Baik. Ada beberapa dalil yang beliau sebutkan. Berkata al-muallif rahimahullahu taala wa qaulullah taala yufuna bin nadri. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala yufuna bin nadri. Mereka senantiasa menunaikan nazarnya. Ini sifat orang-orang yang beriman. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Insan ayat ke-7. Wa qawluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu. Dan apa saja yang kalian belanjakan atau kalian nazarkan, ya, dari satu bentuk nazar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-27. Baik. Ini adalah dua ayat yang dijadikan dalil oleh al-musannif rahimahullahu taala yang menunjukkan kepada kita bahwasannya nazar itu ibadah. Ya. Jadi dalil ini adalah menunjukkan kepada kita bahwa nazar itu ibadah. Ya. Sebab di sini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman, di antara sifat mereka yufuna bin nadri. Ya. Mereka senantiasa menunaikan nazar mereka. Apabila mereka telah bernazar, mereka senantiasa menunaikan nazar mereka. Menunjukkan bahwasanya nazar itu ibadah, karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala memuji satu kaum kecuali karena mereka melakukan satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula Allah mengabarkan bahwa apa yang kalian sedekahkan, apa yang kalian nazarkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Artinya tidak akan Allah sia-siakan, menunjukkan itu adalah satu bentuk amal saleh, satu bentuk ibadah yang hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga apabila seorang bernazar untuk selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah, dalam mempersembahkan ibadah selain Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mengimani Allah yang menciptakannya, walaupun dia mengimani Allah kelak yang akan mematikannya, walaupun dia mengimani Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rezeki kepadanya, walaupun dia mengimani Allah yang memberikan kepadanya kemanfaatan, Allah yang memberikan kepadanya atau menolak darinya kemudaratan, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, tapi ada satu bentuk ibadah yang dia persembahkan kepada selain Allah, maka dia telah melakukan asyirkul akbar. Ya, para ulama semuanya sepakat bahwa dia keluar dari Islam, menyebabkan dia murtad. Ya. Dan apabila dia mati di atas perbuatan itu, dia mati di atas kesyirikan, pasti tempatnya di neraka, kekal di dalamnya, dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun setiap harinya dia berpuasa, dia sholat, dia imani Allah yang menciptakan dia, yang memberikan rezeki dan seterusnya, tapi dia bernazar untuk selain Allah atau ibadah apa saja. Ya. Dari bentuk-bentuk ibadah satu saja, baik ibadah hati ya, maupun ibadah zahir, apabila dia persembahkan kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh pada kemurtadan. Ya. Perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan seorang itu murtad, ya, keluar dari Islam. Ya, kalau begitu kita harus berhati-hati, penyebab seorang menjadi murtad itu sebenarnya banyak sekali, ya, yakni semua bentuk perbuatan-perbuatan syirik dan perbuatan-perbuatan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka hendaklah seorang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Persis seperti keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu, ya. Orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu juga beriman dengan tauhidur rububiyah. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum man khalaqahum layakulunna Allah." Apabila kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mereka pasti akan menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi mereka dikatakan sebagai orang kafir, orang musyrik. Kenapa? Karena mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada selain Allah, mereka berharap takut kepada selain Allah, dan mempersembahkan bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping ini, kesyirikan dalam tauhidul uluhiyah ini juga bisa jadi kesyirikan di dalam rububiyah, ya. Ketika seorang menganggap bahwa selain Allah tersebut memiliki kemampuan yang dengannya dia bisa memberikan kemanfaatan atau menolak kemudaratan dari orang yang bernazar kepadanya, maka ini merupakan satu bentuk kesyirikan yang lain, ini kesyirikan dalam rububiyah, ya. Sebab yang bisa memberikan kemanfaatan dan melindungi manusia, ya, hanyalah Allahu tabaraka wa ta'ala, ya. Ketika seorang bernazar untuk selain Allah, ya, dengan anggapan bahwa selain Allah tersebut bisa melindungi dirinya bisa memberikan kemanfaatan kepadanya, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dari sisi yang lain lagi. Ya, dari sisi yang lain lagi. Baik. Jadi seorang yang melakukan syirik ini, ya, sebenarnya banyak sisi, ya, yang menyebabkan dia melakukan atau menyebabkan dia terjatuh dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faedah yang lain, ayat ini menunjukkan isbatu ilmillahi ta'ala bi kulli syai', ya, penetapan ilmu Allah atas segala sesuatu, ya, termasuk amal-amal ibadah yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya, ya. Kemudian isbatul jaza' 'alal a'mal, ya, mengimani adanya al-jaza', ya, pembalasan atas semua amal-amal yang kita lakukan, ya, dan al-hasu 'alal wafa' bin nadhri. Kemudian ayat ini juga di dalamnya terdapat dorongan untuk menunaikan nazar yang telah dikerjakan, iya, yang telah dilakukan. Iya. Adapun hukum asalnya, sebagaimana yang kita terangkan, yang benar dari pendapat ulama, hukum asalnya nazar itu adalah makruh. Iya. Tapi ketika seorang telah bernazar, wajib dia untuk menunaikannya. Baik. Dalil yang berikutnya, qala al-musannif rahimahullahu taala, وفي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نظر أن يطيع الله فليطعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. Dan di dalam kitab as-sahih, yani dalam sahih Bukhari rahimahullahu taala, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka hendaklah dia melakukannya. Ya, hendaklah dia menunaikan nazarnya tersebut. Wa man nadhara ayyasi Allah fala ya'sihi. Sedangkan orang yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia melakukannya. Ya, hadis ini terdapat perintah untuk menaikkan nazar, ya, hendaklah seorang yang telah bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, hendaklah dia lakukan. Ini perintah, ya, ini menunjukkan kewajiban. Dan seorang yang bernazar untuk melakukan satu perbuatan maksiat kepada Allah, maka janganlah dia lakukan, ya. Dan telah kita jelaskan tadi, tetap terkena atasnya kafaratu yamin, ya, kafarah sebagaimana kafarannya orang yang bersumpah, ya. Dan ini pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dan yang lainnya. Baik. Hadis ini diriwayatkan dari Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, As-Siddiqah bintu Siddiqah, ya, radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhuma, ya. Beliau salah seorang wanita yang paling faqih, ya. Wanita yang paling faqih, yang paling mendalam ilmunya tentang agama Allah Subhanahu wa taala, sebagai hasil dari didikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Dan para ulama sepakat beliau adalah istri yang paling afdal dari semua istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Khadijah, ya. Adapun para ulama antara Aisyah dengan Khadijah itu masih berbeda pendapat siapa yang paling afdal, ya. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala itu merinci, ya. Kata beliau, di masa awal perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Khadijah yang paling afdal, ya. Adapun di masa dakwah, ya, atau setelah kematian Aisyah, Khadijah radhiyallahu anha, ya, dan lebih khusus lagi setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Aisyah yang paling afdal, ya, karena jasa-jasa beliau di dalam mengajarkan umat ini apa yang dia pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Sampai-sampai kita temui dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah-masalah rumah tangga, ya, sampai masalah-masalah di atas ranjang yang tidak mungkin diketahui oleh selain istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha agar umat ini bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna, ya. baik di dalam ibadah mereka maupun di dalam muamalah mereka, dan lebih khusus lagi dalam kehidupan-kehidupan rumah tangga mereka, tetap harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Oleh karenanya jasa Aisyah radhiyallahu anha terhadap umat ini sangat besar sekali, ya. Ini secara khusus, dan secara umum semua istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jasa-jasa mereka terhadap umat ini sangat besar sekali, ya. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat mencintai dan menghormati istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, berbeda dengan kaum Syiah, ya, yang hari ini banyak di Iran, ya, pemerintah Iran, ya. Mereka mencaci maki sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menganggap istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang suka berbuat serong, ya, termasuk Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah Subhanahu wa taala memerangi, ya, mereka. Beliau meninggal pada tahun ke-57 Hijriah, ya, radhiyallahu taala anha wa ghafara laha. Fi sahih, yani sahih al-Bukhari, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, hendaklah dia mentaatinya. Yani menunaikan nazarnya. "Wa man nadhara ya'si Allah fala ya'sihi." Dan barang siapa bernazar untuk melakukan satu kemaksiatan kepada Allah, maka janganlah dia teruskan, ya. Janganlah dia lakukan apa yang telah dia nazarkan tersebut. Iya. Maka hadis ini dengan tegas menunjukkan kepada kita bahwa nazar itu ibadah. Nazar itu adalah ibadah. Tidak boleh ibadah itu dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan juga menunjukkan kewajiban menaikkan nazar apabila nazar itu merupakan ketaatan, nazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan diharamkannya menunaikan satu nazar apabila seorang bernazar untuk melakukan satu perbuatan maksiat kepada Allah jalla wa ala, ya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Baik. Kesimpulannya, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bab ini menjelaskan kepada kita bahwa nazar itu ibadah, sehingga apabila seorang menyerahkannya atau mempersembahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti kepada para jin, syaitan ataupun orang-orang saleh, ya, dari kalangan anbiya wassalihin wal malaikah, ya, maka hal itu termasuk perbuatan syirik, ya, atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebab ibadah itu hanya boleh dipersembahkan kepada Allah tabaraka wa taala, ya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang dijelaskan oleh beliau. Kemudian masuk kepada sesi tanya jawab kepada para pendengar Radio Dakwah Salafiyah yang ingin menanyakan, silakan kirimkan melalui SMS ke nomor 081394972127. Dan ini sudah ada banyak pertanyaan yang telah masuk, dan apabila ada pertanyaan yang belum terjawab, insyaallah esoknya akan, mudah-mudahan akan bisa dijawab. Untuk itu kami persilakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan yang pertama, jika lupa puasa di tanggal 9 Muharram, bolehkah jika puasa di tanggal 10 saja atau menambah di tanggal yang lainnya? Ditambah, jawabannya ditambah pada tanggal 11. Ya. Ditambah pada tanggal 11. Ini yang difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Da'imah. Ya. apakah pada tanggal 9 atau 10 ataukah tanggal 10 atau 11 untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Baik. Pertanyaan berikutnya, orang Islam pintar ngaji Quran tapi dia tidak sholat, apakah dia berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya? Al-Lajna Da'imah, para ulama yang tergabung dalam Lajna Da'imah, komite tetap untuk fatwa yang ada di Makkah dan Madinah atau di negeri Haramain, itu mengatakan bahwa orang tersebut tidak berhak menerima warisan. Orang yang tidak sholat tidak berhak menerima warisan dari orang tuanya sebab dia melakukan amalan kekafiran. Dia melakukan amalan kekafiran sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Muslim, bainar rajul wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah. Batas yang memisahkan antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Artinya orang yang meninggalkan salat itu menyebabkan dia menjadi murtad, menyebabkan dia menjadi murtad karena dia melakukan hal yang menyebabkannya dia keluar dari Islam. Sedangkan Nabi SAW bersabda sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Tidak boleh seorang muslim mewarisi orang kafir dan tidak pula sebaliknya. Baik. Perkara dia menghafal Quran itu sama sekali tidak bisa memberikan kemanfaatan kepadanya kalau dia sendiri tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Al-Quran itu yang paling penting sekali adalah diamalkan, dipahami dan diamalkan. Lebih penting dari sekedar untuk menghafalnya. Menghafalnya penting, tapi lebih penting dari itu dipahami dengan baik dan mengamalkannya. Oleh karenanya dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman para sahabat, ada orang-orang yang menghafal Quran, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang mereka kilabun nar, anjing-anjing neraka. Kenapa? Karena mereka memahami Al-Quran sesuai pemahaman mereka sendiri, bukan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yaitu orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij, para penghafal Quran, tapi memahami Al-Quran tidak seperti pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jadi walaupun dia pintar ngaji Quran, tapi tidak sholat, menunjukkan dia tidak paham sedikit pun dengan Al-Quran tersebut, kecuali sekedar membacanya saja. Baik. Kapankah warisan boleh dibagikan? Warisan dibagikan setelah orang yang memiliki harta itu meninggal dunia. Dan setelah dibayar hutang-hutangnya, kemudian pengurusan penyelenggaraan jenazahnya, mulai kain kafannya, penguburannya dan sebagainya, dan setelah menyelesaikan wasiat-wasiatnya, misalkan dia mewasiatkan maksimal sepertiga dari hartanya itu diserahkan kepada sebuah pondok pesantren misalkan. Kalau saya meninggal, sepertiga harta saya serahkan kepada sebuah pondok pesantren atau kepada orang-orang miskin atau kepada anak-anak yatim. Nah, setelah ini semua diselesaikan, baru kemudian hartanya dibagi dengan pembagian waris yang diajarkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bagaimana memakai sorban? Apakah di pundak kiri atau kanan? Apakah dikalungkan di leher atau dikerudungkan di punggung? Tolong jelaskan, terima kasih. Memakai sorban, sepengetahuan saya, tidak ada aturan tertentu. Tidak ada aturan tertentu. Bahkan tidak pula hal itu disunahkan secara mutlak. Tidak pula hal itu disunahkan secara mutlak. Karena pendapat yang benar insyaallah ta'ala, dari sisi pakaian atau bentuk-bentuk pakaian, itu tidaklah disunahkan secara mutlak kita mengikuti pakaian yang pernah dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebab hal tersebut mimba bil adat, termasuk perkara-perkara adat yang tidak mesti sama antara adat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adat masyarakat beliau dan adat masyarakat kita, termasuk bentuk pakaian, apakah pakaian ya, penutup kepala misalnya harus pakai peci atau harus pakai sorban. Iya, maka yang benar seperti ini dikembalikan kepada adat, dikembalikan kepada adat masyarakat kita. Kalau masyarakat kita lebih banyak pakai peci, maka itu yang disunahkan. Ya, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan sorban karena, kalaupun sahih hadis-hadis tentangnya, karena hal itu merupakan kebiasaan masyarakatnya waktu itu. Kalau itu bukan kebiasaan masyarakat kita, maka itu tidak disunahkan. Ya. Ini sebagaimana yang dijelaskan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarhu Hilyati Thalibil Ilmi. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah kita bisa merubah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak sama sekali, ya. Tidak bisa seorang pun dari makhluk merubah ya apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemampuan untuk menakdirkan ya dan menetapkan apa-apa yang terjadi di muka bumi ini. Dan ini merupakan pokok keimanan ya. Pokok keimanan dan merupakan akidah kelompok-kelompok yang menyimpang seperti kaum Mu'tazilah dan Qadariyah, itu mereka meyakini bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala bisa dirubah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dirubah. Ya. Adapun hadis bahwasanya doa itu bisa merubah takdir, itu bukan hakikatnya, itu tidaklah merubah takdir ya. Sebab seorang yang berdoa dan takdir berubah karena doanya tersebut, itu juga sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu juga sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian secara global dalam permasalahan ini, insyaallah akan datang bab penjelasan lebih detail pada kitab ini atau kitab yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik. Selain di masjid, apakah boleh ketika hujan kita menjamak dua salat? Iya. Jawabannya, hal ini tergantung kebutuhan. Ya. Tergantung kebutuhan. Yakni apabila seorang karena hujan ya menyebabkan dia mendapatkan satu masyakkah ya atau satu beban untuk melaksanakan salat ya tanpa menjamak, maka tidak apa-apa insyaallah taala dia menjamaknya ya jika ada kesulitan. Baik, ini sebagaimana dikatakan Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala. Ya. Apa boleh kata tazkiyah untuk nama? Ya, apa boleh kata tazkiyah untuk nama? Ya, ini termasuk hal yang dilarang oleh para ulama. Ya. Kata yang sifatnya ada tazkiyah, ya, menyucikan diri, ya, untuk seorang anak. Seperti nama-nama Amiruddin, ya, Badruddin, Nasiruddin, ya, pemimpin agama, penolong agama, dan seterusnya. Ya, Muhyiddin, ya. Penghidup agama. Ini nama-nama yang dimakruhkan oleh para ulama karena di dalamnya ada bentuk menyucikan diri ya, atau merekomendasi diri sendiri ya, sehingga sangat dikenal Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang diberi gelar dengan Muhyiddin ya, beliau tidak suka dengan gelar tersebut ya. Demikian pula Syamsuddin, Qamaruddin ya, dan seterusnya. Dan ini minimal hukumnya makruh. Minimal hukumnya makruh ya. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang bernama dengan nama-nama seperti ini. Baik. Apa boleh nama atau memberi nama tapi belum lahir anaknya? Masih dalam kandungan. Ya. Tapi tinggal beberapa pekan ini. Baik. Hal ini tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tidak juga terlarang. Ya. Tapi yang lebih sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak itu dinamai ketika dia telah lahir. Ketika dia telah lahir. Adapun menyiapkan nama tidak masalah, disiapkan nama, tetapi secara resmi dinamakan ketika dia telah lahir. Ya. Dan boleh dilakukan pada hari pertama ketika dia dilahirkan, ya. Dan termasuk sunnah juga kalau dinamakan pada hari ketujuh. Ya. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah taala merinci, kalau nama itu sudah disiapkan sebelum dia lahir, maka

sembelihannya orang-orang yang baru masuk Islam. Maka Nabi SAW bersabda, Sammullahu alaihi wa kuluh. Ya, kalian ucapkan nama Allah, lalu makan. Artinya apa? Tidak perlu kita meragukan apabila itu adalah sembelihan kaum muslimin. Jadi, kalau bentuk corned beef ini, di dalamnya adalah daging yang berasal dari negeri kaum muslimin, ya, atau buatan lokal Indonesia, ya, Indonesia negeri kaum muslimin, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Baik. Masalahnya adalah, apabila dia diimpor dari negeri kafir, ya, dari negeri-negeri yang dihuni oleh kebanyakan orang-orang kafir, seperti negeri-negeri Eropa, Amerika, dan yang lainnya. Baik. Maka yang seperti ini dirinci oleh para ulama. Yang pertama, apabila dia berasal dari negeri ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Iya. Kalau tidak diragukan bahwa mereka menyembelih dengan cara Islam, maka tidak mengapa untuk memakannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-5, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba halalun lakum wa ta'amukum halalun lahum." Dan makanan orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, itu halal bagi kalian. Dan makanan kalian juga halal bagi mereka. Tetapi dengan syarat tidak ada keraguan cara penyembelihan mereka sesuai dengan cara Islam. Iya. Atau mereka memperkerjakan seorang muslim untuk menyembelih. Maka ini tidak mengapa. Ya. Tapi kalau kita ragu, yang jangan mereka tidak menyembelih dengan cara Islam, maka tidak boleh untuk dimakan. Tinggalkan apa yang kita ragu. Taip. Bentuk yang kedua, apabila dia diimpor dari negara-negara kafir selain Yahudi dan Nasrani. Ya. Seperti negeri komunis. Ya. Atau negeri penyembah berhala, maka yang seperti ini tidak diragukan lagi keharamannya. Ya? Jadi ini, dalam hal ini harus berhati-hati, bertanya-tanya dan melihat dari mana produk ini didatangkan. Ya? Jadi masalah ini ada perinciannya. Demikian, wallahu a'lam. Afwan Ustaz, pertanyaan masalah yang membuka tutup cadarnya sudah dijawab apa belum? Iya. Alhamdulillah telah kita jawab kemarin. Intinya hal itu hendaklah tidak dilakukan. Hendaklah hal tersebut tidak dilakukan. Ya, hendaklah seorang bersabar, ya, seorang wanita bersabar di dalam mengenakan jilbab secara syar'i. Ya. Meskipun kita tidak menafikan, kalau dia berpendapat atau dia mengikuti pendapat ulama yang mengatakan hal itu adalah sunnah, ya, dan dia menggunakan sesuai dengan kebutuhannya, maka tidak ada celah atasnya. Ya, tidak ada celah atasnya. Demikian, wallahu a'lam. Ana menitipkan uang 1 juta atau lebih ke seorang yang punya perusahaan atau toko supaya mudah untuk mengambilnya. Waktu ana ambil uangnya yang dititipinya dia ngasih pesan uang dan ana menolaknya. Tapi ia tetap ikhlas ngasih, katanya ikhlas. Gimana hukumnya? Hukumnya termasuk riba. Ya. Hukumnya termasuk riba fadl apabila seorang mengambil uang melebihi apa yang dia titipi. Baik, demikian wallahu alam. Bagaimana hukum undangan walimah nikah tapi sebelum diadakan akad? Bolehkah menghadiri undangannya? Orang walimah yang syar'i itu setelah akad, artinya telah sah, ya, mereka sebagai suami istri. Karena walimah itu untuk pengumuman. Walimah itu fungsinya untuk pengumuman bahwa mereka telah menikah. Ya. Sehingga kalau memang ada kemaksiatan di situ tidak boleh untuk dihadiri. Ya. Pertanyaan berikutnya, siapa yang terhalang dari mendapatkan warisan? Ya, siapa yang terhalang dari mendapatkan warisan ini banyak, ya. Di antaranya orang-orang yang terhalang karena adanya penghalang, ya, seperti cucu misalkan, ya. Cucu penghalangnya adalah anak. Apabila seorang meninggal dan memiliki cucu dan juga memiliki anak, cucu tidak mendapatkan warisan, ya, sebab masih ada yang menghalanginya yaitu anaknya. Baik. Atau misalnya ponakan dari saudara laki-laki. Penghalangnya adalah anak laki-laki. Sebab anak laki-laki ada lebih dekat kekerabatannya dari kepada si mayit. Baik. Atau bentuk penghalang yang lain. Ya, seperti karena orang sudah murtad. Ya, maka dia tidak mendapatkan harta waris. Ya. Atau dia membunuh orang yang akan mewarisinya dengan sengaja. Ya, yang membunuh ini tidak mendapatkan harta waris dari orang yang dia bunuh. Ya, meskipun dia orang tuanya sendiri, kalau dia yang membunuh, dia tidak mendapatkan harta warisan. Ya. Baik, atau hamba seaya, ya. Atau orang yang wanita yang sudah di talak, Iya. Wanita yang sudah ditalak dan telah habis masa iddahnya. Iya. Wanita yang sudah ditalak dengan talak satu atau talak dua dan telah habis masa iddahnya. Ya. Adapun talak tiga, walaupun belum masuk, belum habis masa iddahnya, dia juga sudah tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Ya. Demikian pula anak angkat, ibu tiri, bapak tiri, ya, anak hasil perzinahan, ini anak yang mereka yang tidak mendapatkan harta warisan. Ya. Perinciannya secara detail, ya, bisa dirujuk pada kitab-kitab mawaris yang dijelaskan oleh para ulama kaum muslimin. Baik. Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi penjelasan dari Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Mudah-mudahan apa yang telah beliau jelaskan merupakan penjelasan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para pendengar radio dakwah Salafiyah yang pertanyaannya belum terjawab, insyaallah besok mudah-mudahan kita masih diberikan waktu dan kecukupan untuk menjawab semua pertanyaan yang telah masuk. Sekali lagi yang ingin bertanya silakan kirimkan ke nomor 0813-949-72127. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.